Wa tsanil istirqaqu wa hukmuhum ba'dal istirqaqi kabaqiyati amwalil ghanimah. Pilihan bagi imam yang kedua adalah menjadikannya budak. Jadi ini masih meneruskan keterangan sebelumnya, yaitu menjelaskan tentang beberapa tawanan yang setelah mereka tertawan, mereka tidak langsung menjadi budak, tetapi seorang imam, seorang pemimpin Islam, dia berhak memilih satu dari empat pilihan. Pilihan pertama sudah dijelaskan di keterangan sebelumnya, yaitu membunuhnya dengan cara memenggal kepalanya. Kemudian pilihan yang kedua adalah menjadikannya budak. Dan hukum mereka setelah diputuskan imam menjadi budak, hukum mereka sama seperti amwalil ghanimah, sama seperti harta-harta rampasan perang. Wa tsalitsu almannu 'alaihim bitakhliyati sabilihim. Pilihan yang ketiga adalah melepaskan mereka. Jadi melepaskan mereka dengan cuma-cuma, dengan tanpa tebusan, dengan tanpa imbalan dari musuh. Warabiul fidyah imma bil mali aw bir rijal ayil asra minal muslimin. Dan pilihan yang terakhir bagi imam adalah menebus, melepaskan tetapi meminta tebusan dari musuh ya. Tebusannya bisa berupa harta atau bisa berupa pasukan orang Islam yang menjadi tawanan mereka. Wa malu fidaihim kabaqiyati amwalil ghanimah. Dan hasil dari tebusan itu hukumnya sama seperti harta rampasan perang yang lain. Wa yajuzu ayyufada musyrikun wahidun bi muslimin aw aktsara wa musyrikuna bi muslimin. Dalam aturan tebusan ini tidak ada aturan kesamaan ya, dalam arti satu pasukan ditebus dengan satu pasukan. Artinya satu orang kafir yang tertawan itu boleh ditukarkan dengan satu orang Islam atau lebih, atau sebaliknya beberapa orang kafir yang tertawan boleh ditukarkan hanya dengan satu orang Islam. Jadi tidak ada aturan seimbang antara pertukaran tawanan dengan tebusan yang dibayarkan. Yaf'alul imamu min dzalika ma fihi al-maslahatu lil muslimin. Dan empat pilihan yang telah disebutkan ini dipilih oleh imam mempertimbangkan apa yang paling baik, mempertimbangkan kemanfaatan atau kebaikan yang terbaik bagi orang-orang Islam. Fa in khafiya alaihil ahadu habasahum hatta yadharu lahul ahad fayaf'aluhu. Bila seorang imam masih bimbang, masih ragu tentang empat pilihan tadi, mana di antara empat tadi yang paling bermanfaat kepada orang Islam, maka dia tetap menawannya dan tidak boleh memutuskan satu pilihan itu hingga nanti sudah jelas mana yang paling bermanfaat kepada orang Islam. Artinya seorang imam ini tidak harus menentukan pilihan itu dengan waktu yang cepat, tetapi andai kata dia masih ragu, masih bimbang, maka boleh untuk menundanya, menentukan satu dari empat pilihan. Wa kharaja biqaulina sabiqan al-asliyun al-kuffaru ghairul asliyin kal murtaddin. Termasuk syarat dari kafir yang tidak langsung menjadi budak di saat dia ditawan adalah kafir yang asli. Jadi kafir asli ini mengecualikan kafir yang tidak asli. Kafir yang tidak asli contohnya seperti orang-orang murtad, orang-orang yang sudah pernah beragama Islam tetapi dia keluar dari agama Islam. Bagi kafir yang tidak asli ini imam tidak boleh memilih empat dari pilihan itu, tetapi diharuskan bagi imam untuk menyuruhnya kembali masuk ke agama Islam. Dan bila dia tidak mau, maka dia dihukum sesuai dengan hukuman untuk orang-orang yang murtad, yaitu dia diberi hukuman mati. Wa man aslama minal kufari qabal asri ay asril imami lahu akhraja malahu wa damahu wa sihara auladihi anisabiyyi. Seseorang kafir, orang kafir yang masuk Islam sebelum ditawan. Jadi ada orang kafir yang sebelum ditawan oleh imam dia masuk Islam, maka keislaman itu telah menjaga harta, nyawa dan anak-anaknya yang kecil. Jadi dia tidak ditawan ya, hukumnya tidak ditawan. Jadi hartanya masih menjadi miliknya, nyawanya juga terlindungi dan anak-anaknya tidak menjadi tawanan orang Islam. Wa hukima bi islamihim taba'an lahu. Dan hukum anak-anak kecilnya itu dihukumi Islam karena mengikuti keislaman darinya. Bihira fil balighina min auladihim min auladi fala ya'simuhum islamu abihim. Dan anak-anak yang teramankan dikarenakan masuk Islamnya ayah adalah khusus bagi mereka yang belum balig. Artinya anak-anak yang sudah balig dia tidak bisa mendapat perlindungan dari keislaman ayahnya. Wa islamul jaddi ya'simu aidan al-walada shaghir. Dan yang bisa melindungi anak kecil dari ditawan itu bukan hanya ayah tetapi juga mencakup kakek ya. Jadi kakek yang asalnya kafir kemudian dia masuk Islam, maka cucunya yang belum balig ini juga mengikuti agama Islam. Artinya tidak boleh ditawan oleh orang Islam bila dia kalah berperang. Wa islamul kafiri la yasimu zaujatahu anistirqaqiha walau kanat hamilan fa inis turiqat in qata nikahuhu fil hal. Dan keislaman seseorang ini tidak bisa melindungi istrinya, tidak bisa melindungi istrinya dari perbudakan. Jadi di keterangan sebelumnya telah dijelaskan bahwa istri dari orang kafir setelah dia tertangkap dan ditawan oleh orang Islam, maka statusnya otomatis menjadi budak. Dan istri orang kafir ini tidak bisa terlindungi oleh suaminya yang masuk Islam. Jadi keislaman suami tidak bisa melindungi istrinya dari status budak yang dimiliki setelah dia tertangkap, setelah dia tertawan. Walaupun dia sedang keadaan hamil ya, jadi tidak membedakan apakah hamil ataupun tidak. Jadi setelah istri orang kafir tertawan oleh orang Islam, maka otomatis pernikahan mereka berdua terputus. Jadi tertawannya seorang wanita yang menjadi istri orang kafir ini berdampak pada hukum terputusnya pernikahan mereka berdua. Wa yuhkamu lisabi bil Islam inda wujudi thalathati asbab. Anak kecil seorang yang belum balig dia bisa dihukumi beragama Islam bila terdapat tiga sebab. Ahaduha ayyuslima ahadu abawaihi fayuhkamu bi islamihi taba'an lahuma. Yang pertama adalah Islamnya salah satu dari kedua orang tua. Jadi anak kecil dia dihukumi Islam karena mengikuti agama dari orang tua mereka. Wa amma man balagha majnunan aw balagha aqilan tsumma junna fakasabi. Seorang yang seperti anak kecil yang hukumnya disamakan dengan anak kecil adalah seorang yang sudah balig tapi dia gila. Jadi dari kecil dia gila hingga balig dia gila. Atau anak kecil balig masih normal kemudian dia gila. Jadi mereka berdua ini hukumnya sama seperti anak kecil. Wasababu tsani madhkurun fi qawli aw yasbihi muslimun halakauni sabiyyi munfaridan an abawai. Sebab yang kedua adalah anak kecil yang ditawan oleh orang Islam. Jadi ditawan dan kemudian menjadi budak dari orang Islam, maka dia otomatis agamanya mengikuti orang yang menawannya yaitu Islam. Dan anak kecil yang demikian ini disyaratkan dia harus terpisah dari kedua orang tuanya. Fa in subiya sabiyyu ma ahadi abawaihi falayat ba'u sabiyyu sabiyalahu. Maksud dari terpisah dari orang tuanya adalah antara dirinya dengan orang tuanya tidak ditawan oleh satu orang. Jadi andai kata ada satu orang yang menawan dan memiliki budak laki-laki sekaligus anaknya dan ayahnya ini kafir, maka agama anaknya ini tidak bisa mengikuti orang yang menawannya, tetapi dia tetap mengikuti agama ayahnya. Wa makna kaunihi ma'a ahadi abawaihi ayyakuna fi jaisin wahidin wa ghanimatin wahidah la anna malikaha yakunu wahidan. Jadi maksud dari anak dan orang tuanya bersama adalah mereka berada di satu pasukan. Mereka berada di satu pasukan dan mereka berada di satu rampasan perang. Jadi tidak harus dimiliki oleh satu orang, tetapi yang penting bila seorang anak yang belum balig dia berada di satu pasukan dengan ayahnya, maka itu sudah dianggap tidak berpisah dari anak dari ayahnya. Walau sabahu dhimmiyun wa hamalahu ila daril Islam lam yuhkam bi islamihi fil asah bal huwa ala dinis sabi lahu. Bila ada seorang anak kecil yang ditawan oleh kafir dhimmi, kafir yang sudah dilindungi di negara Islam, lalu kafir itu membawanya ke negara Islam, maka anak kecil tadi hukumnya tidak bisa mengikuti hukum negara, ya. Hukumnya tidak bisa mengikuti hukum negara, artinya dia tidak bisa memiliki status sebagai orang Islam menurut pendapat yang asoh, ya. Jadi ini ada perkhilafan. Jadi agamanya masih tetap mengikuti agama orang yang menawannya, yaitu kafir dhimmi. Wasababu tsalits madkurun fi qaulih au yujada ay sabiyyu laqitan fi daril Islam. Sebab yang ketiga adalah anak kecil yang ditemukan di negara Islam. Jadi ada bayi yang dibuang oleh orang tuanya, kemudian bayi itu ditemukan di negara Islam. Maka agama dari bayi itu mengikuti daerahnya, yaitu mengikuti agama Islam. Wa in kana fiha ahlu dhimmatin fa innahu yakunu musliman wa kadza la wujida fi dari kufarin wa fiha muslimun. Jadi negaranya Islam, walaupun terdapat penduduk zimmi di sana, walaupun terdapat orang kafir, tetapi status negaranya adalah Islam. Jadi itu mengikuti daerahnya atau tempatnya. Atau anak kecil yang ditemukan di negara kafir, tetapi penduduknya ada orang Islam, itu juga bisa menjadikan seorang bayi bisa dihukumi beragama Islam.